liburan. Kembalikan cerah langit biru. makmu. Uripe menungso becik bebrayan tepos liro. Yen arep mulio semeleh ke hati ora usah kake karo ikuti, ternyata dia berteman segelas kopi panas. Ya baca koran hari ini dari berita politik kriminal olahraga selebriti nyampe berita harga kebutuhan pokok sehari-hari yang kian bersaing dengan harga diri. Au, au, au, au, gak terkendali. Au, au, au, au, hey, Om Fangke, tampang keren, istri satu, anak dua, bekerja keras, enjaku. Gaul disenangi teman, kagak punya lawan, sering bikin orang tertawa, lupa akan masalah di negeri yang katanya gemah ripah oh Cinawi yang telah berubah arti. Oh sayang, sayang, sayang, utang dulu bayar nanti. Oh ya ya ya ya ya, utang dulu cucu yang melunasi. Yang tempe hidup sederhana, cinta damai, murah senyum sapa, jujur dan bersahaja, gak beda-bedain warna kulit agama, kaya miskin sama saja. Adil dan bijaksana. Fangke, Fangke, Fangke, Fangke, Fangke, Fangke. Di zaman gila seperti sekarang ini, oh figur langka yang sedang kita cari, sehingga ku bermimpi. Sehingga ku berandai-andai, alangkah indahnya kalau masih ada Om Fangke di mana-mana. Alangkah indahnya kalau masih ada Om Fangke di sekitar kita. Mana-mana, alangkah indahnya kalau masih ada Om Fangke di sekitar kita. Ada gula, yeah. semut menghilang mencari-cari gula-gula lainnya. Malam pagi menjelang

teman, bukan teman yang suka makan teman. Di gunung saudara, di laut saudara, di kampung, di kota saudara. Di sini saudara, di sana saudara, kemana-mana punya saudara. Asik, pasti asik. Daripada musuh di mana-mana, lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Hey, kalau musuh di mana-mana gak asik, gak asik, gak asik. Pasti lebih asik kalau banyak teman di mana-mana. You man, asik, memang asik. Teman paling setia, diam-diam nyala tak berbicara. Tak sempat tanpa dirimu, hari-hariku cium wangimu. Oh oh oh oh oh oh oh, aku sayang kamu. Oh oh oh oh oh, setiaku. Asap putih melayang-layang-layang, rambut dari mulut bulat yang hitam. Cangkir kopi hangat tajam kali menemani, kalau nikmat menyambut pagi. Oh oh oh oh, cinta kamu. Oh oh oh oh oh, rokok kocekku. Kuhisap engkau sedalam angan, indah nikmat datang tak terhindarkan. Pernah ku coba tinggalkan dirimu, selalu terlihat menggodaku. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Ajak kali menemani, balon nikmat menyambut pagi. Oh oh oh oh oh oh oh, aku sayang kamu. Oh oh oh oh oh, sobat setiaku. Kuhisap engkau sedalam angan, datang tak terhindarkan. Pernah ku coba tinggalkan dirimu, engkau selalu terlihat menggodaku. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh, engkau teman paling setia, diam-diam nyala tak berpikir.

Gaya Jamaica, Gaya Jamaica, Gaya Jamaica. Rambut timbal, rambut timbal ya, rambut timbal, Gaya Jamaica, Gaya Jamaica. Berlari.

Jan kegedal na basa Na jan kesteka sampar lila Atete weleh rumasa Ingat carita bahala Mangsa ker ngaji rumasa Untung rasa jan kabisa Urat jan gede kaira Tengarasa di Bandung lo babaraya Ayah isu kerpatu kerbeja Ayah burang kersilete yangan Ayah peting noh binuku baja Ayah di Bandung semangat Asia Afrika sosoknya Mas Tony menurut lu seperti apa nih sosoknya Mas Tony sendiri sebagai musisi gimana? Sika aja pokoknya tahu lagu-lagu Mas Tony gak? Tahu. Lagu yang dulu diputar diputar-putar tong kali kong diputar-putar kong kali kong kong kali kong jogot-jogotan jogot-jogotan saling tuduh saling gigit jogot-jogotan jogot-jogotan saling caplo semakin bosan itu dibuatnya biar lupa akan masalahnya rumah ambing, rumah ambing, masyarakat terumah ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin dan seharusnya bertanggung jawab pada kita semua yang dipimpinnya bukan sebaliknya terus membabi buta proyek ini, proyek itu demi keuntungan diri sendiri sikat sana, sikat sini bikin sengsara rakyat sendiri terulang, terulang Terulang lagi, korupsi masih saja merajalela Terulang lagi Akankah sila kelima dari Pancasila Bisa terwujud segera Kalau masih banyak para pemimpin kita Menghilangkan rasa cinta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Apakah ini akan jadi slogan belaka Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Mungkin akan menjadi dongeng bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla tong, tong kali tong. Jogo-jogotan, jogo-jogotan, saling tuduh, saling gigit. Jogo-jogotan, jogo-jogotan, saling caplok. Dulang, dulang, dulang, dulang lagi. Korupsi masih saja merajalela. Dulang, dulang, dulang, dulang lagi. Diputar, diputar, putar, tong kali tong, tong kali tong. Diputar, diputar, putar, tong kali tong, tong kali tong. Diputar, diputar, putar, tong kali tong, tong kali tong. semuanya ini kulakukan hanya untukmu kasih. Gak on the beat. Kick up your bare feet, I feel so good. Follow the rhythm of music. 24 jam